kayak mulut singa. Jangan menilai wanita semua sama, pria main seenaknya saja. Maunya si colak-colek, tangan usil jahil. Memang cinta ada sejak zaman Adam dan Hawa, tapi bukan cinta Siti Nurbaya. Wanita dikawin paksa, jangan seenaknya. Baru jumpa sudah katakan cinta, cinta itu ada tangga-tangga. Sudah 40% sampai 50%. Jangan menilai wanita semua sama, pria main seenaknya saja. Maunya si colak-colek, tangan usil jahil. Memang cinta ada sejak zaman Adam dan Hawa, tapi bukan cinta Siti Nurbaya. Wanita dikawin paksa, jangan seenaknya. Baru jumpa sudah 80% sampai 90%. Malam pertama di ranjang pengantin itu baru 100%. Yale, yale, yale, yale, yale. Cinta 100%.